بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan hadis pada bab yang ke-15 yang disebutkan oleh المؤلف الإمام بخاري رحمه الله تعالى باب عقوبة حقوق الوالدين akibat atau hukuman menyakiti kedua orang tua. Beliau bawakan dua hadis sesuai dengan urutannya adalah ke-29 dan 30. Dengan selesainya hadis ke-29 pada kajian yang lalu, fa insyaallah taala pada pagi hari ini kita menuju hadis yang ke-30. Sebutkan dengan riwayatnya haddatsana Al-Hasan Ibnu Bishr qala haddatsana Al-Hakam ابن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وآله وسلم هن الفواحش هن الفواحش وفيهن العقوبة وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, asyirku billah azza wa jalla, wa uququl walidain, asyirku billah azza wa jalla, wa uququl walidain, wa kana muttaki'an, fahtafaza. Qala sallallahu alaihi wasallam wazzur. Hadits yang diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabah Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhu, beliau bawakan satu riwayat yang dinisbatkan, yang dinyatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada para sahabat, apa pendapat kalian? ما تقولون, apa pendapat kalian, kata beliau, terkait dengan perbuatan ini, kata beliau. Beliau sebutkan ada tiga perbuatan. Az-zina. Yang kedua adalah syurbil khamar, meminum minuman keras. Was-sariqah. Dan yang ketiga adalah perbuatan mencuri. Beliau sallallahu alaihi wasallam tanyakan, ma taquluna fiz-zina wa syurbil khamar was-sariqah? Apa menurut kalian tiga perbuatan tersebut? Naam. Qulna, maka kami, kata para sahabat, menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Menunjukkan bagaimana ketawaduan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mungkin di antara mereka adalah sudah mengetahui tentangnya. Nah, kan tetapi mereka dengan tawadhu'nya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin mendahului, walaupun mereka dalam kondisi sedang ditanya. Demikian yang sering kita dapati ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melontarkan ilmu dalam suatu bentuk pertanyaan. Di antara metode pengajaran adalah melontarkan ilmu, disisipkan padanya atau sering mungkin dilakukan dalam bentuk pertanyaan. Mengapa demikian? Karena lebih lekat untuk terserap di dalam benak ketika dimunculkan suatu pertanyaan. Maka ini salah satu metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya beliau ingin menjelaskan tentang tiga perkara tadi, tapi beliau awali, beliau ungkapkan dalam bentuk pertanyaan, apa pendapat kalian tentang perbuatan ini, tentang perbuatan itu? Maka jawaban para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah lah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang ilmu tersebut. 6. Atau semisal seseorang menjawab, Allahu a'lam, Allah dan Allah lah yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. 6. Demikian salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari salaf, generasi pendahulu kita yang mulia, adab mereka para sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk pengamalan, diantaranya firman Allah jalla wa ala pada surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wa attaqullah. Dan hendaknya kalian takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka mungkin sudah mengetahui bagaimana perbuatan-perbuatan tersebut, dosa-dosa, dan demikian pula dampak dari dosa yang dilakukan. Mereka jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasannya, keterangannya tatkala mereka telah siap. Siapnya ditunjukkan konsentrasi mereka sudah tertuju pada satu arah, yakni menunggu jawaban dari suatu pertanyaan. Inilah manfaat ketika dilontarkan suatu ilmu dalam bentuk pertanyaan, mulai terfokus pikiran yang tadinya mungkin masih kesana kemari. Ketika dimunculkan suatu pertanyaan, mulai apa kira-kira yang dimaksudkan dari pertanyaan tersebut? Apa kira-kira jawabannya? Demikian biasanya seseorang ketika diangkat suatu pertanyaan. Maka beliau dengan itu menjawab, Hunna al-fawahish. Hunna, bahwa perbuatan-perbuatan tadi, hunna adalah bentuk kata ganti perempuan. Karena banyak maka hunna. Kalau satu maka hiya. Satu perempuan, hiya. Dua huma. Maka dalam bahasa Arab pada bentuk dua. Tidak langsung setelah satu kemudian jamak, tapi setelah satu, dua dulu, baru jamak. Maka bentuk jamaknya hunna. Mereka. Mereka para wanita. Hiya, huma, hunna. Mengapa Rasulullah SAW sebutkan dengan hunna, mereka nisbatnya kepada para wanita? Bukan kepada sosok seorang wanita atau individu wanita dengan jumlah yang banyak, tetapi kembali kepada kata az-zina wa syurbil khamar was-sariqah. Bentuk-bentuk perbuatan tadi yang disebutkan oleh beliau jumlahnya lebih dari dua. Zina, syurbil khamar, kemudian sariqah. Maka jamak. Tetapi mengapa harus perempuan? Karena jamak tadi maka mengharuskan bentuknya adalah mu'annas, yakni perempuan. Sehingga beliau isyaratkan hunna, perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan-perbuatan tersebut, al-fawahish, adalah bentuk perbuatan keji. Al-fawahish, kata dalam bentuk jamak, yang tidak asing bagi kita. Bentuk tunggalnya adalah al-fahishah. Al-fahishah. Maka jamaknya al-fawahish. Perbuatan keji. Yang itu baik dalam bentuk al-aqwal maupun al-af'al. Baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Salah satu potongan ayat Allah Jalla wa Ala sebutkan, jangan kalian dekati perbuatan al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak maupun apa yang tersembunyi. Maka di sana kita baru tahu penafsirannya dengan penjelasan para ulama mufassirin, apa fahisyah yang tampak, apa fahisyah yang batin. Maka kembali kepada kata al-fawahis adalah bentuk kata umum yang maknanya seluruh dari perbuatan keji, baik itu dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk ucapan. Maka kata beliau, hunna al-fawahis wa fihinna al-uqubah, dan padanya adalah al-uqubah. Fihinna adalah kata fi, kemudian disambung dengan hunna. Nah, fi pada yang demikian itu dari perbuatan-perbuatan tadi, al-uqubah, adanya hukuman ataupun adanya akibat yang akan diperoleh bagi seseorang yang melakukannya. Yang maknanya al-uqubah adalah hukuman. Juga bisa berarti adalah siksa. Maka terkait dengan perbuatan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-zina hukumannya adalah rajam. 6. Seorang yang melakukan perbuatan zina bagi muhsan, orang itu sudah beristri, 6, atau bersuami, kemudian melakukan zina, atau bahasa yang sering dipakai, 6, selingkuh dan sebagainya, 6, maka hukumannya adalah rajam. Dia ditanam dalam tanah, tinggal separuh dari bagian badannya, dada ke atas, maka kemudian dilempari batu oleh kaum muslimin. 6, yang di persaksikan oleh waliul amr, oleh penguasa. Ini hukuman bagi pelaku zina. Dirajam berarti dengan itu ditumpahkan darahnya. Berarti dengan itu dia akan mati. Dan itu adalah penumpahan darah dengan cara yang hak. Nah, karena selain cara yang hak, maka diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. La yahillum damumri'in muslim illa bi ihda thalathin, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan cara yang hak. Maka di antaranya adalah dengan rajam, menetapkan ketentuan hukum Allah Jalla wa Ala bagi mereka yang melanggar apa yang telah ditetapkan. Dan kaitannya dengan pemberlakuan hukum tersebut, zina dan yang lainnya, itu berkaitan dengan waliul amr. Yang melakukannya adalah waliul amr, penguasa suatu negeri. Bukan perorangan atau kelompok dari kaum muslimin. Tidak demikian. Tetapi wewenang dan keputusan persetujuan dari waliul amr. Nah, ini pelaku zina. Nah, maka akan fihinna al-uqubah, bahwa mereka akan mendapatkan hukuman atau siksa atau akibat dari apa yang mereka lakukan. Wa syurbil khamar, dan yang kedua adalah syurbil khamar, mereka yang meminum minuman keras maka akan mendapatkan hukuman cambuk. 6. Dicambuk padanya. Wa sariqah, dan juga mencuri, potong tangan. Ini juga ketiga dari perbuatan itu, sekali lagi wewenang dari waliul amr. Nah, ketika hukum Allah Jalla wa'ala itu ditegakkan, maka kemaslahatan sekian banyak. Nah, dan rahmat Allah Jalla wa'ala akan turunkan. Nah, salah satu negara yang masih memberlakukan, yang masih menjalankan hukum Allah Jalla wa'ala seperti ini adalah di Al-Mamlakah Al-Arabiyyatus Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah Jalla wa'ala jaga negara tersebut. Tentunya demikian pula negara-negara kaum muslimin yang lainnya. Pemberlakuan dari hukum Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagaimana juga saya pribadi lebih dari sekali menyaksikan pemberlakuan hukum penggal kepala, nah, yang berlangsung waktu itu di Riyadh, nah, diberlakukan selesai sholat Jum'ah, nah, yang tentunya sudah dilalui proses pengadilan mahkamah syariah, nah, sampailah pada keputusan bahwa seseorang ini vonisnya adalah hukum mati, artinya dipenggal kepalanya. Bukan ditembak, tetapi dihukum dipancung. Nah, jalan-jalan sudah mulai ditutup oleh kepolisian dan sebagainya. Kalau hari Jumat, ya, mulai pagi sudah mulai ditutup dan disteril, menandakan bahwa nanti setelah Jumat akan ada kisos pemenggalan kepala. Maka selesai Jumat, yang ingin menyaksikan pada barisan depan, atau ring satu, bisa lihat langsung tidak terhalangi oleh kerumunan banyak orang, ya harus cepat keluar selesai sholat Jumatnya. Supaya kedapatan tempat bagian depan. Kalau tidak, maka mungkin ada bagian belakang sehingga tertutupi, tidak bisa kelihatan langsung. Nah, itu datang mobil ambulannya, mobil dari tahanan, mobil dari Al-Gujunya, mobil dari staf-staf yang lain. Dari kerumunan sekian banyak orang selesai sholat Jumat di tengah masjid, tengah kota. Demikian diberlakukan. Setelah itu, tidak lama lagi setelah siap, mulailah dikeluarkan orang yang akan dipenggal tadi dengan mata yang sudah tertutup. Tangan juga sudah diborgol. Dipegang, dikeluarkan dari mobil tahanan untuk dibawa ke tengah tanah lapang masjid. Setelah itu kemudian disuruh duduk, berlutut. Tidak lama lagi kemudian Al-Gujo mendekati. Jika ada sesuatu mungkin di lehernya atau yang perlu ditanyakan atau kondisinya bagaimana, maka dokter dipanggil, sudah siap, suruh memeriksa. Ketika pengecekan dokter sudah tidak masalah, alas. Maka dokter mulai menjauh, sebentar lagi akan dilepaskan pedang ke lehernya. Suasana begitu mencekam. Saya pribadi orang yang tidak kuat untuk lihat darah. Tapi karena yang lain pada berani sehingga membuat kita jadi berani. Kita jadi berani, semua pada berani. Kenapa saya tidak kuat, ini saya pingsan ketika lihat darah nanti. Ini pedang sudah di atas ini, tinggal diturunkan saja. Berdua antara yang dipenggal sama Al-Gujunya, semua pada menjauh. Gelundung kepalanya. Lepas, artinya lepas dari tubuhnya. Bukan kemudian iwil-iwil seperti itu, tetapi lepas, betul-betul lepas. Pedang itu arahnya dari belakang atau dari depan? Dari arah atas. Dari atas leher. Begini. Ini tempat tajamnya, kemudian ke arah leher, dari atas ke bawah. Sekali tebas, cukup. Itu di depan dari yang kaum muslimin yang menyaksikan sudah dipagar betis oleh para polisi. Polisinya pun kadang-kadang tidak kuat untuk lihat. Al-Muhim, sudah keadaan berlutut tadi, maka di ketika siap, tentunya yang dipenggal tidak melihat langsung kapan akan dihasungkan pedang tersebut karena mata tertutup, sehingga kemudian mulailah ditebas kepalanya tadi. Lepas kemudian jatuh ke tanah, dia pun tergeletak, darah juga masih bercucuran. Setelah itu mobil ambulan maju. Tadinya berjejer semua mobil itu. Maka sekarang giliran mobil ambulan maju, pintu belakang dibuka, kemudian jenazah ditaruh di tandu, tutupi plastik, kemudian tutup kain, kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Nah, yang masukkannya pun yang menutup aja sudah tidak tega itu. Nah, ada yang ngambil kepalanya untuk disatukan lagi begini, kemudian ditutup, dimasukkan. Satu. Ternyata belum selesai. Keluar lagi satu lagi. Yang sudah divonis juga dalam waktu yang bersamaan. Keluarkan lagi. Dilakukan seperti cara yang sama tadi. Dikeluarkan, kemudian dipenggal dan sebagainya. Selesai tuntas, kadang satu orang, kadang dua orang, kemudian pihak polisi, pihak pengadilan mengumumkan masing-masingnya. Si Fulan, namanya Fulan bin Fulan, kebangsaan ini, perbuatan yang dilakukan ini, jatuh vonis dengan nomor keputusan sekian dan sekian, dengan keputusan seperti ini, dan sebagainya. Yang kedua, si Fulan bin Fulan dari warga negara ini, melakukan perbuatan ini, dan sebagainya. Selesai. Mereka kembali ke mobilnya masing-masing, kemudian keluar dari arena tempat tersebut. Nah, dikawal dengan polisi, penjagaan ketat. Nah, perbuatan hukum Allah Jalla wa'ala ketika diberlakukan, maka akan turun. Allah Jalla wa'ala turunkan rahmatnya pada suatu negeri, pada suatu tempat tersebut. Dan sampai hari ini. Masih diberlakukan salah satunya penggal kepala bagi mereka yang melakukan narkoba, bagi mereka yang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, dan sebagainya. Sesuai dengan ketentuannya. Kita tentunya berharap melalui hukum yang ditegakkan di dunia, maka menjadi sebab untuk terampunkan dosa-dosanya di sisi Allah Jalla wa'ala di akhirat kelak. Nah, ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang melakukan perbuatan zina, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan satu bentuk kebinasaan." Nah, dia mengaku sendiri. Nah, maka beliau ulangi lagi untuk meyakinkan ucapannya. Apa yang dia sebutkan, apakah dia itu ngomong sedang ngelantur ataupun dia mungkin dalam kondisi ngomong ala kadarnya. Ataukah memang betul-betulan dia mengakui perbuatan tersebut. Dia kata, beliau ulangi dua kali, beliau ulangi tiga kali bertanya kepadanya. Setelah diyakin bahwa dia mengakui sendiri. Nah, maka setelah itu ditegakkan hukum had, nah, rajam kepadanya. Berlakukan hukum rajam. Persaksian orang yang melakukan zina harus adanya empat saksi. Empat saksi laki-laki yang semua menyaksikan sendiri dengan matanya. Ketika timba masuk ke dalam sumur. Artinya ketika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan istri, menyaksikan empat orang tersebut. Jika salah satunya masih ragu, tiga sudah yakin, kemudian satu masih ragu, maka tidak bisa diberlakukan hukum tersebut. Dan menyaksikan dalam keadaan secara langsung, tanpa tertutupi, tersamarkan. Nah, sampai pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ya Syekh, bagaimana ketika melalui taswir melalui CCTV. Nah, walaupun itu saksi harus empat saksi, sekarang bisa diwakili dengan CCTV. Lah, kata beliau. Bukankah sekarang sudah semakin canggih bahwa gambar itu kadang-kadang bisa dirubah tidak sesuai dengan aslinya. Direkayasa, kemudian yang tadinya tidak berbuat jadi berbuat. Bukankah demikian, kata beliau? Naam. Maka CCTV tadi tidak bisa mewakili yang sebenarnya. Khawatirnya rekayasa. Tetapi kembali kepada keaslian, manual, empat saksi, laki-laki, semuanya benar dengan pastinya telah menyaksikan kejadian tersebut dengan mata kepala sendiri. Kira-kira mungkin terjadi? Ya, sangat sulit. Sampai-sampai dikatakan para ulama belum pernah terjadi. Nah, empat saksi melakukan perbuatan, seseorang melakukan perbuatan zina ketika sedang berbuatnya, Sandi. Nah, hikmah darinya agar seseorang tidak bermudah-mudahan untuk menuduh saudaranya kaum muslimin melakukan itu. Karena dampaknya, akibatnya, hukumannya adalah besar ketika seseorang menuduh. Nah, sebatas menuduh saja sudah terkena hukum baginya yang harus dia terima. Sehingga dengan itu sengaja Allah berikan syarat yang begitu kuat agar dalam rangka menjaga kehormatan kaum muslimin, seseorang tidak bermudah-mudahan menuduh saudaranya melakukan zina, menuduh wanita mukminah melakukan zina dan sebagainya. Maka harus mendatangkan 4 saksi. Jika tidak, maka dia sendiri yang terkena hukum had, dicambuk baginya. Nah, kembali kepada peristiwa seseorang yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ada padanya saksi, tetapi dia sendiri mengakui dan sampai beliau ulang-ulangi, tidak sekali, dua kali, beliau ulang sampai 3 kali, betulkah engkau melakukan demikian? Nah, karena dia memang ingin diberlakukan hukum had terhadap apa yang telah dia perbuatnya sendiri. Nah, dia takut, dia sadar, taubat kepada Allah Jalla wa'ala, dia ingin diberlakukan hukum had, walaupun risiko yang apa yang dihadapi. Sehingga diberlakukanlah, sampai dia dirajam, sampai mati. Maka kata Rasulullah SAW, seandainya taubatnya dibagikan kepada penduduk Madinah, nam la wasi'athum, niscaya akan mencukupi. Dengan sebab taubatnya secara taubatan nasuha seperti itu, seandainya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, sangat telah mencukupi. Ini menunjukkan keutamaan terhadap seseorang tadi yang mengakuinya sendiri. Nah, maka diberlakukanlah hal itu oleh Rasul. Rasul sebagai Rasul dan beliau sebagai waliul amr, sebagai penguasa. Nah, menjadi dalil pula bahwa memberlakukan hukum-hukum yang kaitannya dengan umat di sini, zina, syurbul khamar, sariqah, adalah wewenangnya waliyul amr. Nah, kembali kepada jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fihinna al-uqubah, padanya akan mendapatkan hukuman atau siksa terkait dengan perbuatan masing-masingnya tadi. Kemudian beliau masih melanjutkan di sini, menunjukkan kemurahan atau perhatiannya beliau kepada umat. Ya, bukankah beliau tadi sudah menyampaikan satu materi ilmu? Ma taquluna fizzina wa syurbil khamar was sariqah, apa pendapat kalian tentang zina, tentang syurbil khamar dan sariqah? Maka beliau katakan, hunnal fawahish wa fihinnal uqubah. Beliau menuju pada materi berikutnya. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritakan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Nah, menunjukkan materi berikutnya. Nah, walaupun masih ada kaitannya. Beliau menambah di sini sekaligus memberikan faedah kepada kita, perhatiannya dan kemurahan beliau, ilmu beliau sampaikan kepada umat. Sehingga agar umat tadi berhati-hati, jangan sampai terjerumus, jatuh pada dosa besar, apalagi akbaril kabair, dosa besar di antara dosa besar. Maka beliau sebutkan, asyirku billahi azza wa jalla, dosa besar di antara dosa besar Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu diletakkan pada posisi yang pertama. Karena bentuk penyimpangan ibadah kepada selain Allah. Asyirku billah Azza wa Jalla. Pentingnya seorang hamba untuk menjaga ketauhidan. Membersihkan dirinya dari noda-noda kesyirikan. Dan mempertahankan ketauhidannya sampai akhir hayatnya. Sehingga selalu diingatkan oleh Rasul dosa yang sangat berbahaya adalah asyirku billahi azza wa jalla. Karena menodai tauhid. Dan jika seseorang ternodainya maka jangan harap untuk selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain. Yang kedua beliau katakan menyakiti kedua orang tua. Inilah yang menjadi alasan mengapa Imam Bukhari meletakkan hadis ini pada bab tadi. Masih kita ingat bab tentang hukuman menyakiti kedua orang tua pada kalimat ini. Di antara dosa-dosa besar adalah menyakiti kedua orang tuanya. Wa kana muttaqian. Tadinya Rasulullah SAW itu muttaqi. Muttaqi itu bersandar begini. Fahtafaza. Maka beliau di saat akan menyampaikan berikutnya beliau fahtafaza. Beliau duduk tegak dengan bertopang pada lutut atau pahanya. Beranjak. Dari bersandar mulai begini. Kira-kira apa maksudnya? Menunjukkan betul-betul lebih serius lagi apa yang akan beliau sampaikan. Tadi permasalahan yang serius, maka berikutnya pula adalah permasalahan yang juga tidak kalah seriusnya. Tadi beliau sebutkan asyirku billah azza wa jalla wa uququl walidain, maka beliau setelah beranjak dari persandarnya menyatakan az-zur wa qauluz zur. Perkataan dusta. Az-zur adalah berdusta terhadap orang lain. Termasuk juga adalah sumpah palsu. Mengada-ngada. Dibentuk kedustaan. Dia sampai-sampai beraninya dengan menyatakan sumpah palsu. Walaupun dia membawa atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan haramnya sumpah palsu. Dan bagaimana akibat yang besar yang ditimbulkan dari darinya, dari sumpah palsu. Seorang diminta persaksian terhadap saudaranya, tetapi dia persaksikan, dia berani bersumpah dengan kedustaan. Apa dampaknya? Saudaranya akan dikenai vonis sesuai dengan persaksian dusta tadi. Al-Hakim. Jaksa, hakim akan menetapkan sesuai dengan saksi yang tampak, bukti-bukti darinya. Maka berakibat besar dengan adanya sumpah palsu yang bermula dari kedustaan. Sehingga akibat yang jelek tadi ditimbulkan sangat berpengaruh kepada saudaranya. Berbeda dengan bentuk kemaksiatan yang lain. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis tersebut. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai tegakkan badannya untuk menyampaikan hal tersebut karena begitu besar dampak yang ditimbulkan. Demikian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya dosa-dosa besar yang wajib untuk dijauhi dan ditinggalkan bagi setiap umatnya. Dan korelasi dari hadis ini dengan bab seakan telah tampak. Sebagaimana tadi disebutkan, uququl walidain. Berikutnya kita telusuri dari masing-masing nama perawi untuk kita semakin kenal dan dengan yang kita harap kita muncul kecintaan dengan para salafus salih. Haddatsana al-Hasan ibn Bishr. Nama lengkap beliau Al-Hasan ibn Bishr ibn Salim Abu Ali Al-Hamdani. Abu Ali Al-Hamdani. Mukhtalifun fih. Berbeda tentangnya. Disebutkan oleh As-Saji dan juga Abul Arab di dalam kitabnya Ad-Du'afa. Keduanya mengkategorikan bahwa Al-Bishr ibn Al-Hasan ibn Bishr adalah termasuk dari perawi yang dhaif. Wa qala An-Nasa'i, berkata pula Imam An-Nasa'i rahimahullah, laisa bil qawi, bahwa Al-Hasan ibn Bishr bukanlah sosok perawi yang kuat. Berkata Ibnu Kharrash, mungkarul hadis, mungkar hadis yang dibawanya. Naam. Sementara pendapat Al-Imam Ibnu Adi rahimahullah, laisa huwa bimungkaril hadis. Hadis-hadis yang ada pada beliau bukanlah mungkar. Ahadithahu yaqrubu ba'daha min ba'd. Hadis-hadis yang ada pada beliau satu sama lain saling berdekatan. Wathaqahu Maslamah ibn al-Qasim, dan beliau dithiqahkan oleh Maslamah ibn al-Qasim. Inilah status Al-Hasan ibn Bishr yang bisa kita dapatkan. Bagaimana kesimpulan nanti hadis tentang hadis yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan terlebih dahulu perawi berikutnya. Qala haddatsana Al-Hakam ibn Abdul Malik. Al-Hakam ibn Abdul Malik dhaif, muttaribul hadis, hadisnya guncang. Statusnya beliau dhaif. Kemudian juga hadisnya muttarib, guncang. Berkata Ibn Adi, al-ahadith allati amlaituha lil-hakam an Qatadah minha ma yutabi'uhu alaihi ittiqad wa minha ma la yutabi'uh. Hadith-hadith yang saya bubuhkan tentang al-hakam atau al-hikam yang beliau meriwayatkan dari Qatadah, di antaranya ada yang diikuti oleh ats-tsiqat, naam, oleh para ulama yang tsiqah, wa minha ma la yutabi'uh, dan ada pula yang tidak diikuti. Itulah komentar dari Ibnu Adi rahimahullah. Sudah dua kita dapatkan nama perawi tadi, Al-Hasan ibn Bishr dan Al-Hakam ibn Abdul Malik. Al-Hakam ibn Abdul Malik meriwayatkan dari Qatadah. Siapa beliau? InsyaAllah di antara kita sudah tidak asing lagi dan sering dengar nama beliau dibandingkan para perawi yang lain. Qatadah. Perlu antum tahu dan kenal nama lengkapnya Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Ibnu Di'amah As-Sadusi. Kunyah beliau Abul Khattab Al-Basri. Abul Khattab Al-Basri nisbat kepada asalnya dari Basrah, dari Irak. Siapa Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi? Ahadul A'immatul A'lam. Salah seorang dari ulama yang tersohor di kalangan kaum muslimin. Hafidhun Mudallis. Status beliau seorang yang hafiz, mudallis. Kemudian ketika beliau datang menemui Sa'id ibn al-Musayyib, salah seorang tokoh dari tabi'in yang senior, Sa'id ibn al-Musayyib. Qatadah menemui Sa'id ibn al-Musayyib dan bertanya kepada beliau, sekian hari. Faqala lahu Sa'id, maka Sa'id bertanya kepada Qatadah, akullu ma sa'altani anhu tahfazuh? Apakah setiap yang kau tanyakan kepadaku tentangnya engkau hafal? Maka kata Qatadah, na'am. Sa'altuka an kadha faqultu fihi kadha, wa sa'altuka an kadha faqultu fihi kadha. Aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, faqultu fihi kadha. Maka aku katakan padanya sebagaimana yang aku dengar. Dan aku bertanya kepadamu tentang suatu persoalan, faqultu fihi kadha. Maka aku katakan sesuai dengan apa yang disebutkan. Faqala Sa'id, maka kata Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, ma kuntu adunnu anna allaha khalaqa mithlak. Tidak aku sangka, tidak aku kira, bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan semisal engkau. Ya. Tidak aku kira ada orang yang semisal kamu. Qala ma sami'tu udunayya syai'an qat illa wa'ahu qalbi. Kata Qatadah. Tidaklah aku dengar dengan kedua telingaku sesuatu pun illa wa'ahu qalbi. Kecuali Allah kuatkan, Allah pelihara itu pada hatiku. Ini Al-Imam Qatadah. Ingat kira-kira ya, ketika disebutkan nama beliau, kita sudah paling tidak memori kita ingat siapa beliau itu. Wa qala ma qultu li muhaddithin a'id 'alayya. Kata Qatadah menyatakan, tidak aku ucapkan kepada seorang muhaddits, seorang alim ahli hadis, a'id 'alayya. Ulangi apa yang kamu ucapkan kepadaku. Nah, kana min ulama'in nas bil Qur'ani wal fiqh. Beliau salah seorang dari ulama'nya umat dari sisi ilmu Al-Qur'an dan juga fiqh. Nah, beliau kedudukannya thiqah, hujjah, ma'mun. Ada tiga lagi. Ya, biasanya sering kita dengar thiqah saja atau thiqah hujjah. Ini thiqah, hujjah, ma'mun. Kokoh, kemudian juga kuat, dan beliau aman. Riwayat dari beliau. Yadurul Basrah a'laha wa asfalaha bighairi qa'id. Beliau mengelilingi Basrah, Irak. Salah satu kota di Irak. Dan dari sana memang beliau asalnya. Baik dari ujung dataran tinggi maupun bawahnya, tanpa qa'id, tanpa komandan atau tanpa pendamping. Beliau dilahirkan di Wasit, daerah Wasit. Mungkin dari sinilah ada satu karya namanya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Karena Syekhul Islam dalam kisahnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada kisahnya, melalui satu kota di Wasit, kemudian ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang akidah ahli sunnah. Maka beliau jabarkan, nah, sampailah kemudian sekarang jadi satu kitab, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, nisbat kepada si penanya itu dari sana. Bisa jadi wasitiyah adalah tengah-tengah, bahwa akidah ahli sunnah berada di tengah-tengah. Nah, tidaklah menyimpang ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kini. Itulah akidah yang selamat. Maka Qatadah berasal dari Wasit. Beliau lahir pada tahun 61 Hijriah dan wafat pada tahun 117. Pada kejadian ta'un, penyakit ta'un yang menyerang suatu wilayah yang dengannya jatuh sekian banyak korban. Dengan usia khamsun wa khamsuna sanah, 55 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan. Al-Hasan di sini Ibn Abi Al-Hasan Al-Hasan ibnu Abil Hasan Yasar Abu Sa'id. Ibunya maulahnya Ummu Salamah. Naam. Sebaik-baik budaknya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah seorang dari ummul mukminin, bahkan Al-Hasan pernah disusui oleh beliau Ummu Salamah. Naam. Beliau lahir 2 tahun tersisa dari khilafahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau dibesarkan di Wadi Al-Qura. Beliau dibesarkan tumbuh di Wadi Al-Qura. Beliau pernah melihat beberapa sahabat, di antaranya Ali dan Talhah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhum. Ini menunjukkan keutamaan ketika seseorang pernah menyaksikan atau bertemu dengan salah seorang sahabat walaupun belum bertemu dengan masa Rasul SAW. Nah, maka ini dari kalangan tabi'in. Nah, generasi yang tidak menangi sezaman dengan Rasul SAW. Beliau seorang alim. Seorang yang tinggi kedudukannya. Fiqah. Aman. Riwayatnya. Kemudian beliau seorang ahli ibadah. Kathirul ilmi. Banyak ilmunya. Fasihan. Seorang yang fasih. Jamilan. Orang yang gagah. Raut mukanya. Nah, tampan. Dan min asja' ahli zamanih. Orang yang pemberani. Paling berani di masanya. Nah. Kana katiban li Rabi' ibn Ziyad. Beliau sekretarisnya Rabi' bin Ziyad. Wali Khurasan. Yang pernah ditugaskan di Khurasan pada masa sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Beberapa komentar dari para ulama, di antaranya Anas, Salu Al-Hasan fa innahu hafiza wa nasina. Bertanyalah kalian kepada Al-Hasan karena sesungguhnya dia orang yang hafal, sedangkan kita ini pelupa. Menunjukkan rekomendasi untuk tanya rujukannya kepada beliau. Al-Hasan bin Abil Hasan. Diriwayatkan dari Asim. Aku berkata, bertanya kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Laka hajah. Apakah engkau memiliki keperluan? Maka beliau menyatakan na'am. Idza ataital Basrah fa aqri Al-Hasan minni assalam. Jika engkau datang ke kota Basrah, maka sampaikan dariku salam kepada Al-Hasan. Tolong titip salam kepada beliau. Qultu, maka aku katakan, ma'arifu, aku tidak tahu siapa Al-Hasan itu. Aku belum kenal. Qala idza dakhalta al-Basra fanzur ila ajmali rajulin tarahu fi aynika. Jika engkau sudah sampai ke kota Basra, maka lihat, cari orang yang paling ganteng. Tarahu fi aynik, apa yang kau saksikan dengan matamu. 6. Wa ahibahu fi sadrik. Dan hadapkan dadamu, fa aqri'hu minni assalam. Sampaikan salamku kepadanya. Nah, menunjukkan saking tampannya beliau ini. Tampan, pemberani, ilmunya banyak, ahli ibadah. Apa yang kurang darinya? Nah, Masya Allah. Allah berikan masing-masing dari hambanya sesuai dengan kehendaknya, dengan kelebihannya. Qala fama ada an dakhala al-masjid fara'a al-Hasan wan nasu hawlah julus fa'atahu fasallama 'alaih. Maka tidaklah setelah itu kemudian dia masuk ke dalam masjid, dilihatnya Al-Hasan ada di tengah-tengah kerumunan jamaah manusia, umat di sekelilingnya dalam keadaan duduk. Fa'atahu fasallama 'alaih, maka kemudian dia datang untuk menyampaikan salam kepadanya. Nah, demikian kata Anas. Berikutnya kita lanjutkan sedikit. Berkata Qatadah. Nah, berkata Al-Imam Qatadah. Siapa beliau? Tadi sudah kita ketahui. Ma jalastu faqihan qat illa ra'aitu fadlal Hasan 'alaih. Tidaklah aku duduk dengan seorang faqih, seorang ulama fiqih, seorang pun, illa ra'aitu fadla al-Hasan 'alaih, melainkan aku lihat keutamaan Hasan padanya. Berkata Ayyub, ma ra'at aynaya rajulan qad kana afqahu minhu. Belum aku lihat dengan kedua mataku seseorang pun yang lebih faqih darinya. Berkata Yunus bin Ubaid, inna kana ar-rajul la yara al-Hasan la yasma' kalamahu wa la yara ilmahu fayantafi'u bih. Sungguh seseorang ketika melihat Al-Hasan tidaklah mendengar ucapannya, tidaklah mengetahui ilmunya, fayantafi'u bih, kecuali mendapatkan manfaat darinya. Nah. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah dengan usia 88 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan meriwayatkan dari Imran ibn Husain, kunyah beliau Abu Nujaid. Naam. Sahib rayah Khuza'ah yaum al-fath. Beliau pelaku dari pembawa bendera dari kalangan Khuza'ah pada kejadian al-fath, Fathu Makkah. Beliau masuk Islam sudah lama. Naam, sudah termasuk awal-awal. Beliau, ayahnya, saudara perempuannya. 3. Beliau, ayahnya, saudara perempuannya. Sudah masuk Islam sama-sama. Maka Umar juga pernah mengutus beliau ke Basrah. Nah, untuk mengajarkan ilmu penduduk di sana. Wa kana mujabat da'wah. Beliau termasuk sosok yang dikabulkan doanya oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau wafat di Basrah pada tahun 52 Hijriah. Wa kanatil malaikatu tusafihu. Dan para malaikat bersalaman, berjabatan dengannya. Naam. Wa takallamahu. Dan juga berbicara kepadanya. Qabla an yaktawi. Sebelum beliau wafat. Artinya qabla wafatihi bisa tanatain 2 tahun sebelum wafatnya. Wa qad i'tazala al-fitnah, beliau menjauhi dari fitnah yang terjadi di masa itu. Radiyallahu ta'ala anhu Imran ibnul Husain. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah catat duduknya kita meluangkan waktu untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah berkenan untuk mencatatnya sebagai amalan yang saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.